waya-waya nak berasan, lai kau nak mencucu, warawiri dak keluar, lemaknya kalai kau, baru datanglah nak balik, duduk dengarlah nak metu, rasanannya banyak nian, dak tahu wong lagi buntu. Ringam, ringam, ringam, aku ringam nian, mentak menyut aku hingga rai kau. Ringam, ringam, ringam, aku ringam nian, tiaplah bertemu rasanan yang buntu. Nak begawi lemak tulang, gaji kecil tidak galak, awak kati kepacaan, kalau ngomong nanda kalah. Siang tidur malam metu, mandi tidak badan mampu, dikongkong tidak galak laju, besar lakar gawe.